Berkembang, berkembangkan cinta ini yang telah lama menduduki dan bertahta di dalam sanubari. Oh, dapatkah bersemi tanpa menjalin kasih? Hanya bahasa cinta dari hatiku. Cinta dari hati ke hati.